العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dalam Sahih Muslim bab yang ke-88 bab at-taghlidhi fi tafwiti salatil asri. Bab at-taghlidh yaitu besarnya dosa pada meninggalkan sholat asar. Hadis 1416, wa haddatsana Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malik an Nafi' an ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala alladhi tafutuhu salatul asri ka'annama utira ahlahu wa malahu. Atau ka'annama utira maluhu wa ahluhu wa maluhu. Dengan sanadnya kepada Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang sholat asar kelewatan, yakni ketinggalan sholat asar, seakan-akan keluarga dan hartanya terpotong. Atau tercabut dari dirinya harta dan anaknya, keluarganya. Tetapi dia mengatakan ma'nahu, naqasa huwa ahlu wa maluhu wa salabahu fabaqya bila ahlin wala malin. Yani kurang dia keluarga dan hartanya dan dicabut. Yani dia hidup tanpa keluarga, tanpa harta. Tabi mengatakan falyahdhar min tafwitiha, maka hendaklah waspada terhadap melalaikannya sehingga terlewatkan waktunya. Kahadri man kahadrihi min zahabi ahlihi wa mali, sebagaimana dia waspada terhadap hilangnya keluarganya dan hartanya. Jadi orang yang melalaikan sholat asar sehingga sholat asar terlewatkan, maka dicabut dari dirinya, keluarganya dan hartanya. Nanti mana di sini hati-hati, ya, kalau ketinggalan sholat asar maka hati-hatilah sebagaimana hati-hatinya orang terhadap hilangnya keluarga dan hartanya. Qala Abu Umar bin Abdul Barr ma'nahu 'inda ahli al-lughah wal fiqh annahu kana yusabu bi ahlihi wa malihi isabatan yutlabu biha watran الوتر الجناية التي يطلب ثأرها فيجتمع عليه غمان غم المصيبة وغم المقاسة طلب الثأر. Maknanya orang yang ketinggalan sholat asar seperti kehilangan keluarganya, artinya seperti orang yang ditimpa musibah terhadap harta, keluarga dan hartanya, sehingga dia dituntut untuk berupaya menuntut ganti ruginya. Maka di sini dia mendapatkan musibah dan dia mendapatkan muqasatu at-talbat sa'ar, yakni menuntut ganti rugi. Mana yang lain dari Maliki ya, katakan ma'anahu yatawajjah alaihi min al-istirja', maka hendaklah dia mengucapkan istirja bentuk musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma yatawajjahu ala man faqada ahlahu wa malah, seperti orang yang kehilangan keluarga dan hartanya. Wa yatawajjahu alaihi nadam, maka penyesalan datang pada dirinya. Wal asaf li tafwiti shalah, karena dia telah ketinggalan salat asar. Wa qila ma'nahu fatahu min ats-tsawab, dia ketinggalan dari pahala. Ma yulhiquhu min al-asaf 'alaihi, atau hal-hal yang menjadikan dia menyesal, sebagaimana ditimpakan kepadanya seperti hilangnya harta keluarga dan hartanya. Ini adalah salat asar, di mana salat asar ini ya akan menyebabkan diumpamakan sama dengan kehilangan harta dan keluarga. Pada suatu hari seorang ulama dari Arab Saudi pernah menceritakan kepada kita tentang keutamaan sholat berjamaah. Bagaimana orang-orang itu berupaya untuk menjaga sholat berjamaah. Tidak, sholat ini bukan sholat berjamaah nih. Ini sholat asar keseluruhannya. Ada seorang yang sudah tua di Riyadh. Dia menangis dekat masjid. Menangis seperti menangis kehilangan keluarga. Lalu ada orang mendampinginya bertanya, kenapa Anda menangis? Apa ada musibah dan yang lain? Dia mengatakan, dan dia sudah tua, dia mengatakan, saya ketinggalan sholat berjamaah asar. Ya, terlambat dia untuk menghadiri sholat asar berjamaah. Sehingga dia menangis sejadi-jadinya, seakan-akan dia menangis seperti menangis seorang kehilangan keluarga. Hal ini tidak terjadi kecuali pada seseorang yang sudah tertanam di dirinya istiqamah di dalam beribadah, terutama mengerjakan sholat berjamaah. Dia sangat-sangat merugi ketika ketinggalan sholat berjamaah, apalagi sholat asar. Qala al-qadhi Iyad, واختلفوا في المراد بفوات العصر في هذا الحديث. Terjadi perbedaan pandangan ulama di dalam makna dari fawatil asr, makna salat asar kelewatan. Faqala Ibn Wahb wa ghayruhu huwa fi man lam yusalliha fi waqtiha al-mukhtar, itu orang yang tidak mengerjakan sholat asar pada waktu mukhtar, waktu ikhtiar. Kapan waktu ikhtiar sholat asar? Mulai dari bayang-bayang sepanjang benda sampai bayang-bayangan dua kali lipat benda, itu adalah waktu ikhtiar. Maka termasuk di sini orang-orang yang melalaikan sholat asar. Taunya setengah enam baru dia sholat. Apakah itu waktu asar? Ya, waktu asar. Karena waktu asar sepakat ulama menunjukkan bahwa berakhirnya dengan tenggelam matahari. Akan tetapi sholat asar ini terbagi. Ada waktu ikhtiar. Waktu ada waktu jawaz biduni karahah dan waktu jawaz ma'al karahah. Ya. Ada waktu ikhtiar, ada waktu penunaian boleh tanpa tanpa makruh, ada yang boleh tapi makruh. Siapa bisa menjelaskan? Yang tiga ini. Kapan waktu ikhtiar sudah tadi? Ketika bayang-bayangan sepanjang benda sampai bayang-bayang dua kali lipat benda. Baik. Waktu jawaz bidunil karahah. Bidun karahah. Waktu boleh tapi tidak makruh. Yaitu dia tidak menjadi ikhtiar. Ikhtiar tadi dalam masalah tadi. Yaitu ketika bayang-bayang dua kali lipat benda sampai isfirar. Sampai dia menguning. Dan waktu yang boleh, boleh kita mengerjakan karena masih waktunya. Dan ma'al karahah, dan hukumnya ada makruh, ketika setelah isfirar sampai tenggelam matahari. Ya. Maka jangan, enggak boleh kita. Maknanya di sini salah satunya adalah orang yang tidak mengerjakan sholat asar pada waktu ikhtiar. Ya, dari di ruang lingkup yang pendek tadi. Wa qala Sahnun wal Asili wa antafutahu bi ghurub asy-syams. Pendapat yang kedua mengatakan sholat asar ini terlewatkan baginya dengan tenggelamnya matahari. Berarti dia tidak mengerjakan sholat pada waktu sholat asar. Baik itu termasuk kepada waktu jawaz bidun karahah dan waktu jawaz ma'al karahah. Ya. Kita sudah mempelajari sebelumnya bahwa sholat asar kita sampai dengan tenggelamnya matahari. Man adraka minal asri raka'atan. Siapa yang mendapatkan dari sholat asar satu raka'at. Qabla an taghruba syams. Faqad adraka. Sebelum tenggelam matahari, sungguh dia telah mendapatkannya. Taib. Jadi itu menunjukkan bahwa waktunya habis dengan tenggelam matahari. Nah, pendapat yang kedua maknanya adalah terlewatkan waktu asar ini, yaitu dia tidak atau terlewatkan sampai tenggelam matahari. Waqila huwa tafwituha illa an tasfarra asy-syams. Ada yang mengatakan dia melalaikannya, ya, dan membiarkannya sampai habis, sampai menguning matahari. Berarti waktu ikhtiar dan waktu jawaz bidunil karaha terlewatkan. Ditunggu-tunggu-tunggu baru masuk waktu setelah isfirar, setelah menguning matahari. ورد مفسرا من رواية الأوزاعي في هذا الحديث. قال فيه: وفواتها أن يدخل الشمس مصفرة أو صفرة. وفواتها أن يدخل الشمس صفرة. Terlewatkannya sholat asar apabila matahari masuk kepada warna kuning. Wa ruwiya an Salim annahu qala hadha fi man fatathu nasiyan. Wa ala qawli habata 'amaluhu wa 'ala al-qawli ad-Dawudi huwa fi al-'amid. Wahada wal azhar. Ada yang mengatakan bahwa ini pada orang yang lupa dia mengerjakan sholat sehingga terlewatkanlah waktu tadi. Kalau menurut pendapat Dawudi adalah pada orang yang sengaja, ya. Yani dia sengaja melalaikannya sampai habislah waktu ikhtiar dan waktu ikhtiar bidun karahah. Sehingga masuk dia pada waktu jawaz ma'al karahah. Dan itu sengaja dia ulur-ulur. Nah, ini yang zahir, azhar, inilah yang tampak. Ini yang lebih mendekat. Bahwa ancaman itu kepada orang yang meninggalkan sholat asar di waktu ikhtiar, waktu pilihan dan waktu boleh tapi makruh. Dia tinggal kelalaikan sampai betul-betul waktu yang sudah mendekat kepada tenggelamnya matahari. Wa yu'ayyiduhu haditsul Bukhari fi sahih man taraka sholatal 'ashri habita 'amaluhu. Siapa yang meninggalkan sholat asar gugurlah amalannya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Wa hadha innama yakunu fil 'amid. Hal ini tidaklah terjadi kecuali pada orang yang sengaja meninggalkan. Ada niatnya untuk meninggalkan atau sengaja melalaikan. Qala Ibnu Abdul Barr ويحتمل أن يلحق بالعصر باقي الصلوات ويكون نبه بالعصر على غيرها وإنما خصها بالذكر لأنها تأتي وقت تائب الناس من مقاسات أعمالهم وحرصهم على قضاء أشغالهم وتسويفهم بها إلى انقضاء وظائفهم. Ibn Abdul Barr mengatakan bahwasanya juga diikutkan solat-solat lain terhadap solat asar. Artinya apa? Hadis ini bukan khusus untuk sholat asar saja, tapi juga waktu-waktu yang lain. Sehingga ya wa yakunu nabahun bil asr ala ghairiha, maka ada peringatan dengan sholat asar terhadap sholat yang lain. Artinya sholat-sholat yang lain, zuhur, zuhur, kemudian maghrib, isya, subuh, begitu juga enggak boleh kita lalaikan. Ya. Wa inna ma khassaha bidzikr. Hanya saja disebutkan salat asar secara khusus. Li'anna ta'ti waqtu ta'iban nas. Karena waktu asar ini datang pada pada waktu di mana manusia lelah, letih dari keletihan bekerja, kerasnya bekerja. Dan karena manusia pada waktu itu berantusias untuk menyelesaikan pekerjaannya, maka dia akan lebih mudah mengulur-ulur sholat sampai tugasnya selesai. Ya, sebentar lagi, nangguang. Akhirnya sholat asarnya ya terlewatkan. Wafima qalahu nazar, Imam Nawawi dia mengatakan pada apa yang dikatakan oleh Ibn Abdul Barr ini perlu diteliti lagi. Kenapa? Lianna syar'a warada fil asri walam tatahakqa al-illatu fi hadha al-hukum falayulhaqu biha ghayruha bisyak wattawahum wa innama yulhaqu ghayru al-mansusu bil-mansus idha arafna al-illata washtaraka fiha wallahu alam. Kata Imam Nawawi memasukkan atau menggolongkan solat-solat lain seperti solat asar itu perlu diteliti lagi. Kenapa? Karena syariat datang hanya di dalam solat asar saja. Siapa yang terlewatkan solat asar, putuslah amalannya atau hilanglah keluarga dan hartanya. Itu hanya solat asar, karena itu nasnya. Dan juga dilihat illat yang ada dalam ini tidak terwujud pada yang lain, ya, maka yang lain tidak bisa digolongkan kepada hukum yang sama dengan sholat asar dengan dasar kemungkinan-kemungkinan, ya, akan tapi harus dengan dasar nas yang ada. Karena diikutkan selain yang dinaskan dengan nas. Nas itu apa? Yang ditekskan. Sholat lima waktu yang lain itu tidak ada teksnya yang mengatakan bahwa kalau orang memalai-laikan amalannya terputus atau keluarganya terputus. Kita menggabungkannya kepada sholat asar karena ini tidak ada teksnya, harus dengan teks lagi yang lain yang ilatnya sama, ya. Dan apabila kita mengetahui adanya sinkronisasi antara ilat yang ada di sholat asar dengan ilat yang ada pada waktu-waktu yang lain, karena ilatnya tidak ditemukan pada waktu-waktu yang lain, maka tidak boleh kita mengkiaskannya atau menggabungkan sholat yang lain dengan sholat asar. Maka intinya kalau kita lihat, kita sudah mengetahui makna dari fawat, terlewatkan, yaitu pertama mengeluarkannya dari waktu ikhtiar. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, melewatkannya atau melalaikannya sampai terlewatkan waktu sholat dengan tenggelamnya matahari. Ada lagi yang pendapat yang ketiga, melalaikannya sehingga terlewatkanlah waktu ikhtiar dan waktu jawaz ma'a karohah, yaitu terlewatkannya waktu sholat sampai mulai menguning, ya, cahaya matahari. Ya, sementara itu adalah batas dari sholat, ya, mengerjakan sholat tanpa karohah, tanpa makruh. Mulai dari isfirar, mulai menguningnya cahaya matahari sampai tenggelam matahari, walaupun itu adalah masih dikatakan dengan waktu asar, tapi pelaksanaan pada waktu itu tanpa udzur hukumnya makruh. Itulah yang dikatakan tilka salatul munafiq يجلس يركب الشمس حتى يكون بين قرني شيطان فنقرها أربعا فلا يذكر الله فيها إلا قليلا. Itulah surah orang munafik. Dia duduk memantau cahaya matahari sampai matahari antara dua tanduk syaitan. Lalu dia berdiri, faqama fanaqaraha arba'an. Lalu dia berdiri, kemudian dia mematuk-matuk empat kali dan dia tidak mengingat Allah dalam solatnya kecuali sedikit sekali. Ya, nah jadi fawatus solat al-asr ini sangat berbahaya. Kita mengetahui bahwa siapa yang melewatkan sholat asar ini, keluarganya dicabut, dia mendapatkan musibah di keluarga dan hartanya. Nah, Sahih Bukhari dikatakan habita amaluhu, amalannya gugur. Nah, maka apa makna dari melalaikan atau melewatkan sholat asar dari yang tiga tadi? Yang pertama, melewatkannya dari waktu ikhtiar. Mana waktu ikhtiar? Ketika bayang-bayang sepanjang benda sampai dua kali lipat benda. Maka supaya amal kita jangan batal, jangan kita lalaikan sehingga mengeluarkannya dari waktu ikhtiar. Pendapat yang kedua, ya, tidak mengerjakannya pada waktu sholat asar, yaitu sampai tenggelam matahari. Ya, kerajo, datang azan maghrib, tuwalai sholat juhur, namun itu dia kena terancam. Atau pendapat yang ketiga, sampai menguning cahaya. Berarti kalau sudah menguning tanpa uzur, maka dia memiliki ancaman seperti yang disebutkan di sini. Utira maluhu umah ahluhu wa maluhu, faka'annama utira umah ahluhu wa maluhu. Maka karena itu hati-hati ya kita mengerjakan sholat dalam sholat asar ini. Kemudian kita masuk ke dalam bab berikutnya, babu maja'a fi sholatil wusta, bab tentang sholat asar, sholat wusta. Hadis 1419, wa hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Abu Salamah an Hisham an Muhammad عن عبيدة عن علي قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. Dari Ali, ketika terjadi perang Ahzab. Apa ini perang Ahzab? Perang Khandaq. Tahun berapa? Tahun kelima Hijriah. Atau kelima telah hijrahnya Nabi. Yaitu dinamakan dengan Ahzab karena musuh itu terdiri beberapa kelompok. Orang kafir Quraisy dan orang-orang Yahudi yang telah memberikan kesepakatan untuk melindungi Nabi. Maka dia ingkari. Begitulah orang Yahudi. Idza ahada ghadar. Jika dia melakukan perjanjian, dia ingkari. Undang-undang dia terobos saja, gitulah. Ya. Jadi hal yang sudah disepakati dia langgar, itu adalah sifatnya orang Yahudi. Nah, sehingga dahulu perjanjiannya kota Mekah itu, kota Madinah itu, kiri kanannya adalah Harrah, Harrah itu adalah batu-batu hitam yang terjal, kecil-kecil, tapi tajam. Itu terbentengi kota Madinah dengan itu. Ya, kiri kanannya, timur dan baratnya. Maka tinggal utara dan selatan. Di selatan ada Bani Nadir, Bani Quraidah, orang-orang Yahudi. Ya. Setelah itu di depan, ini yang kosong. Itulah yang dibikin parit oleh Rasulullah bersama sahabat, supaya menahan musuh itu tidak masuk. Nah, yang di belakang dia mengkhianat, ya, bergabung dengan kaum Quraisy. Itulah orang munafik, selalu dia bergabung dengan musuh-musuh Islam. Orang-orang munafik selalu dia bergabung dengan musuh-musuh Islam, ya, apapun alasan dia. Kemudian waktu perang, ya, walaupun dia tidak berhadapan karena lokasi itu enggak bisa dilangkai oleh kuda. Hanya ada satu tempat yang sedikit agak sempit, disitulah masuk kuda. Bagaimanapun juga Nabi di Bukit Salak, beliau yang dimakan sekarang ini adalah Sab'ul Masajid. Posisi dikatakan 7 masjid, dulu enggak ada masjid di sana. Ya. Ketika khilafah Bani Fatimiyah, yaitu khilafahnya orang-orang Syiah, mereka hidup membuatkan masjid-masjid. Nabi berada di posisi dekat dekat bukit atau gunung Salak itu. Kemudian ada jalan yang sekarang itu bagian dari khandak. Nah, tentu tetap bersiaga. Ya, tetap bersiaga. Nah, sini dikatakan bahwa semoga Allah memenuhi kuburan mereka dan rumah mereka api ini, sebagaimana mereka menghalangi kita, ya, menahan kita dan menyibukkan kita dari sholat wusta sampai terbenam matahari. Ya, dari sini ulama memahami dari hadis Nabi ini bahwa sholat asar itu adalah sholat wusta. Hafidhu ala salawati wassalatil wusta. Peliharalah, jagalah sholat-sholat. Sholat lima waktu, termasuk sholat asar. Wassalatil wusta. Dan dikhususkan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat wusta. Maka menurut hadis ini, maka makna wusta, sholat wusta itu adalah sholat asar. Tapi insyaAllah nanti akan kita pelajari tentang dalil liman qala salatul wusta ia salatul asr. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini ada sebuah pertanyaan. Di dalam Sahih Muslim saya baca bahwa Rasulullah pernah berpuasa Syaban satu bulan penuh dan pernah beberapa hari saja. Mana yang lebih utama kita kerjakan? Saya belum tahu, mohon mungkin disebutkan hadisnya nomor berapa tentang sholat Nabi puasa satu bulan penuh bulan Syaban. Perlu disebutkan hadisnya nomor berapa? Kalau memang di Sahih Muslim, karena dalam Aisyah hadis yang sahih yang mengatakan bahwa Nabi tidak pernah puasa satu bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Dan Nabi tidak pernah puasa yang sering dalam satu bulan kecuali bulan Syaban. Yani banyak dia berpuasa, tidak sebulan penuh. Ya. Wallahu ta'ala alam. Adapun puasa bulan Syaban, maka ulama mengatakan kalau sudah separuh dari bulan Syaban, idzan tasafa Syaban fala tasumu, apabila Syaban sudah separuh maka jangan puasa lagi, kecuali bagi orang yang memiliki kebiasaan. Dia puasa Nabi Daud, lanjutkan. Dia puasa Senin Kamis, lanjutkan. Walaupun dia kerjakan satu atau dua hari sebelum Ramadan. Sementara Nabi mengatakan, la taqaddamu Ramadan bisawmi yawmin aw yawmain. Jangan didahului Ramadan dengan puasa satu atau dua hari. Ya. Illa kana rajulu yasumu falyasum dzalikal yawm. Kecuali laki-laki yang punya kebiasaan berpuasa, maka dia kerjakan puasa pada hari tersebut. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.